الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kita masih melanjutkan pembahasan tentang ahkam at-ta'zir dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'i Al-Kitab wa Sunnah. Dan kaitannya dengan hukum ta'zir yang diserahkan kepada penguasa untuk melihat mana yang maslahat dalam menerapkan hukum ta'zir tersebut. Para ulama membagi hukum ta'zir menjadi dua bahagian. Yang pertama, hukum ta'zir yang sifatnya memberi pelajaran, pendidikan. Jadi tujuannya adalah mendidik, mengajarkan adab. Maka hukum ta'zir yang seperti ini, kata para ulama, seperti halnya orang tua menghukumi anaknya. Tujuannya adalah untuk mendidik. Tujuannya untuk memberi pelajaran. Seorang suami mendidik istrinya ketika ada hal-hal yang penting untuk diajarkan. Maka jenis yang pertama ini, inilah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, la tajlidu fawqa asharati aswatin illa fi haddin min hududillah. Jangan kalian mencambuk melebihi 10 kali cambukan kecuali dalam hal menegakkan hukum had, dari hukum-hukum had yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jenis yang pertama, tujuannya adalah mengajari, tujuannya adalah mendidik, mengarahkan. Yang kedua, ta'zir disebabkan karena perbuatan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba, sehingga penguasa memandang untuk menerapkan kepadanya satu hukuman. Apakah dengan cara memenjarakannya, atau dengan cara mencambuknya, atau bahkan lebih dari itu hingga tingkatan membunuhnya apabila penguasa melihat bahwa yang demikian memberi kemaslahatan. Maka ini ada dua jenis ta'zir yang disebutkan oleh para fuqaha. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, al-mas'alatul rabi'ah, permasalahan yang keempat, anwa'ul uqubat at-ta'ziriyah, macam-macam hukuman ta'zir. Yumkinu an nusannifa al-uqubat at-ta'ziriyata hasaba muta'alliqatiha ala nahwi tali. Mungkin kita mengklasifikasi berbagai macam jenis hukuman-hukuman ta'zir itu kaitannya dengan hal-hal tertentu yang dengannya kemudian ditetapkan hukum ta'zir untuk seseorang yang melakukan sebuah pelanggaran kemaksiatan. Maka pembagian hukum ta'zir tersebut sebagai berikut. Yang pertama, ma yata'allaqu bil abdan. Ada hukum ta'zir yang kaitannya dengan jasmani. Hukuman fisik terhadap seseorang. Kal jaldi wal qatli, seperti mencambuknya atau membunuhnya. Ini kaitannya dengan fisik. Ketika seorang hakim, penguasa memandang bahwa orang ini maslahat apabila ditegakkan kepadanya hukum cambuk, maka dicambuk atau bahkan sampai kepada tingkatan membunuhnya. Yang kedua, ma yata'allaqu bil amwal. Hukum ta'zir yang berkaitan dengan harta seseorang. Kal itlaf wal ghurm, seperti merusak atau merusak atau menghancurkan harta yang dimiliki oleh seorang akibat perbuatan maksiat yang dia lakukan. Wal ghurm, demikian pula kaitannya dengan al ghurm, yakni hartanya diambil secara paksa yang menyebabkan dia pailit misalnya karena dia terlilit hutang, maka pihak penguasa boleh untuk mengambil hartanya untuk melunasi hutang-hutang dari pemilik harta tersebut. Ka itlafi al-asnam wa taksiriha. Demikian pula menghancurkan patung-patung. Ya, menghancurkannya, memecahkannya hingga pecah berkeping-keping. Sehingga tidak lagi nampak patungnya. Misalnya dia membuat patung. Meskipun pada asalnya tidak bertujuan untuk disembah, namun membuat patung yang menyerupai makhluk hidup, patung manusia, patung hewan dengan kepalanya adalah perkara yang diharamkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika penguasa melihat bahwa si fulan membuat patung, maka diperbolehkan bagi penguasa untuk menghancurkan apa yang telah dia buat. Menghancurkannya, memecahkannya. Wa itlafi alatil lahwi wat tarab wa au'iyatil khumr. Demikian pula menghancurkan alat-alat musik yang dimiliki oleh seorang dalam penegakan syariat Islam tentunya. Musik diharamkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak memiliki nilai, menghancurkannya tidak menyebabkan ada keharusan untuk mengganti apa yang telah dihancurkan karena alat-alat musik tersebut adalah perkara yang haram. Demikian pula tempat-tempat khamar. Ya, tempat-tempat khamar. Apakah itu botol atau tempat tertentu yang lebih besar dari itu yang memang dibuat khusus untuk menyimpan khamar dan yang semisalnya, maka diperbolehkan untuk dihancurkan dan tidak ada ganti rugi dalam hal ini. Maka ini termasuk hukum ta'zir. Ta'zir dengan cara merusak hartanya, harta seorang akibat perbuatan kemaksiatan. Atau hartanya yang diambil secara paksa untuk menutupi hutang-hutangnya. Yang ketiga, ma huwa murakkabun minhuma. Yang tergabung kedua-duanya, kaitannya dengan fisik dan juga berkaitan dengan harta. Ka jaldi sariqi min ghairi hirzin ma'a idha'afil ghurmi alaihi. seperti mencambuk seorang pencuri. Mencambuk seorang pencuri min ghairi hirzin. Dia mencuri barang milik orang lain, namun dia mengambilnya bukan di tempat yang biasa sebuah harta itu dijaga dan dipelihara. Sebagaimana telah kita terangkan sebelumnya, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, bahwa yang disebut sariqah, mencuri, yang pelakunya diperbolehkan untuk ditegakkan kepadanya hukum had, potong tangan, ini ada syarat-syaratnya. Di antara syarat-syaratnya, apabila seseorang mengambil harta tersebut di tempat yang tersimpan, di kotak uangnya, di dalam kamar pemilik harta tersebut, dia mengambilnya, maka itu namanya sariqah. Mencuri yang dengannya seorang dipotong tangannya. Namun tidak termasuk dalam hal ini ketika seorang melakukan ikhtilas, mencopet misalnya. Dia lebih mengandalkan kecepatan tangannya dan kecepatan dia berlari. Dia mengambil dalam keadaan pemilik harta itu menyadari, mengetahui, tapi dia tidak mampu mengejarnya. Dia mengandalkan kecepatannya. Maka ketika orang tersebut ditangkap, bukan dengan dipotong tangannya, karena tidak termasuk sariqah dalam istilah syar'i. Namun penguasa boleh menetapkan ta'zir, menetapkan hukum ta'zir, misalnya dicambuk. Misalnya dia dicambuk. Kemudian ma'a idhafil ghurmi alaih, dengan melipat gandakan. Ya, misalnya dia mengambil barang orang tersebut sebesar 5 juta rupiah. Maka penguasa menetapkan kamu harus mengembalikan 2 kali lipat. 5 juta tambah 5 juta yang berikutnya. 10 juta. Dilipat gandakan. Akibat perbuatan kemaksiatan yang dia lakukan. Mengambil harta milik orang lain. Ini yang beliau maksud ma'a idhaf al-ghurmi alaih, dengan melipat gandakan. Ya, kerugian akibat dari perbuatan yang dia lakukan. Maka pada hukum yang ketiga ini berkaitan dengan fisik, dia dicambuk, dan juga berkaitan dengan harta, dia harus melakukan ganti rugi 2 kali lipat dari apa yang telah diambil. Faqad qada sallallahu alaihi wa sallam ala man saraqa min ath-thamar al-mu'allaq, ath-thamar atau at-tamr al-mu'allaq qabla an yu'iyahu al-jarim. Nabi sallallahu alaihi wa sallam telah menetapkan hukum bagi orang yang mencuri kurma yang masih tergantung ya, di pohonnya. Dia mengambilnya milik orang lain, dia mencurinya. Qabla ayyuhu al-jarin, sebelum dimasukkan ke dalam al-jarin. Al-jarin tempat penyimpanan kurma untuk mengeringkan kurma tersebut. Jadi masih belum diambil, masih di pohonnya. Naam, masih dalam keadaan tergantung. Belum diambil dan belum dimasukkan di dalam karung tempat penyimpanan kurma. Dia mencurinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan hukum bil haddi wa gharramahu marratain. Ditetapkan hukum had terhadapnya, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk membayarnya dua kali lipat. Wal jarin mawdi'u tajfif at-tamr, yang dimaksud al-jarin yaitu tempat untuk mengeringkan kurma. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dihasankan Al-Albani rahimahullah dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya tentang seorang yang mengambil atau mencuri buah yang masih tergantung di pohonnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asaba bi fihi min dhi hajatin ghaira muttakhidhin khubdatan fala syai'a alaihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengambil buah milik orang lain yang masih tergantung di pohonnya, ini belum dipetik, belum dipanen, disebabkan karena dia sangat membutuhkan. Disebabkan karena dia membutuhkan. Ini syarat. Dia sangat membutuhkan. Dia sangat kelaparan misalnya. Kemudian, ghaira muttakhidin khubna. Dia tidak mengambilnya untuk membawa dan menyimpannya. Jadi sekedar dia ingin makan karena memang dia sedang kelaparan misalnya. Dalam perjalanan. Dia berjalan, dia butuh makan. Dia melihat ada pohon milik orang. Pohon buah. Maka dia mengambil buah sekedar untuk menutupi rasa laparnya. Adapun jika dia mengambilnya lalu dimasukkan dalam karung terus dibawa lari, maka ini mencuri. Ini mencuri. Atau dia mengambilnya dalam keadaan dia tidak termasuk orang yang membutuhkan. Jadi dia mengambilnya sekedar apakah merusak buah milik orang lain atau yang semisalnya. Dia tidak membutuhkannya. Maka apabila dia membutuhkan dan dia tidak menyimpan sekedar untuk dia makan menutupi rasa laparnya, fala syai' alaih. Maka tidak ada ganti rugi atasnya. Atas apa yang dia lakukan. وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةِ. Dan barang siapa yang mengambilnya, jadi bukan sekedar dia makan, tapi dia mengambil, dia kumpulkan, ya, satu karung, dia bawa lari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia wajib untuk mengganti rugi dua kali lipat. Ganti rugi dua kali lipat. وَالْعُقُوبَةِ. Ya. Lalu disertai dengan hukuman. Ya, yang dimaksud adalah ta'zir. Jadi hukumannya kaitannya dengan harta. Juga kaitannya dengan fisik. وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَيُّؤْوِيَهُ الْجَرِينَ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنْ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ. Namun barang siapa yang mencuri sesuatu darinya setelah dipanen dan setelah dikumpulkan, dimasukkan dalam tempat penyimpanan kurma, lalu dia mengambilnya dan sampai kepada nisab. Sampai kepada nisab, 3 dirham atau 1/4 dinar. Maka wajib baginya dipotong tangannya. Karena sudah termasuk dalam kategori sariqah dalam istilah syar'i, sehingga boleh ditegakkan hukum had potong tangan terhadapnya. Yang keempat, ma yata'allaqu bi taqyidil iradah. Yang keempat, hukuman ta'zir kaitannya dengan menahan orang tersebut untuk bebas. Untuk bebas melakukan apa yang dia inginkan. Maka dengan cara ditahan. Kalhabsi, seperti dipenjarakan. Wannafi, atau diasingkan. Diasingkan dari keramaian manusia. Intinya dia dipenjarakan dan diisolasi dari berhubungan dengan manusia yang lain. Ini juga merupakan bentuk ta'zir. Yang kelima, ma yata'allaqu bil ma'nawiyat. Hal-hal yang kaitannya dengan ma'nawiyah. Hal-hal yang kaitannya dengan perasaan. Ini juga bagian dari hukum ta'zir. Seperti menasehatinya, menghardiknya, menegurnya dengan keras, mengancamnya, hal-hal yang kaitannya dengan perasaan. Ka'ilamin nufusi bitawbih, seperti menyakiti hatinya dengan menegurnya, menganggap jelek apa yang dia perbuat. Ya, ini dalam bentuk nasihat atau teguran keras. Wazajar, menghardiknya. Ini juga bagian dari bentuk ta'zir. Dari sini, ma'asyara alaihi wa rahimahumullah, kita mengetahui bahwa ta'zir, hukuman ta'zir itu bermacam-macam keadaannya. Semuanya dikembalikan kepada penguasa negeri untuk melihat mana yang maslahat. Apakah cukup dengan cara menasihati, menegur dengan keras, memberi peringatan, atau ada hukuman yang lain, kaitannya dengan harta, atau kaitannya dengan fisik. Semuanya dikembalikan kepada maslahat yang dipandang oleh penguasa tersebut. Dengan demikian kita telah menyelesaikan bab yang ke-6 kaitannya dengan ahkam at-ta'zir. Berikutnya kita masuk ke had al-hirabah. Sampai di sini insyaallah semoga beri manfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.